Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alhamda miftahan li dzikrih wa dalilan 'ala adaihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazid min fadlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim hadha nabiyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود يوم أن أشرقت علينا نجم من نجوم عالمنا الإسلامي اللغوي من أم الدنيا الزرع الشريف الليلة تكون متميزة كن معنا الشيخ الدكتور علي إبراهيم فأهلا وسهلا الشيخنا الفاضل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ صحته دائما إن شاء الله وعلى عافية ويضعف له الأجور إن شاء الله فعسى أن يلحقنا الله سبحانه وتعالى معه ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin sekalian dan pemirsa dimanapun anda berada, malam hari ini kita kembali dalam halaqah Firhabul Qur'an wa Sunnat Nabawiyah Syarifah dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW fil halaqat Ramadhaniyah dalam sesi serial Ramadhan. Dan ini jadi jumpa kita yang kelima. Ya, ikunul liqa' al-khamis ma'al masyayikh al-azhar. Ada para masyayikh, guru-guru kita dari Al-Azhar al-Sharif, dari Mesir, dari Kairo. Dan setelah kita di hari pertama dengan Syekh Ahmad Omar Taj, kemudian Syekh Mustafa Abdullah Muhammad, kemudian selanjutnya juga Syekh Al-Hasan, Syekh Dr. Syauqi, kemudian Syekh Al-Hasan, dan hari ini kita bersama Dr. Ali Ibrahim. InsyaAllah beliau akan menyampaikan tema yang cukup penting, korelasi antara puasa, Al-Quran, dan doa. Ya, jadi kita tidak akan memperlama sesi dan nuri dan nutil al-hadith wa nu'ti insyaAllah fusha wasi'alahu bi'an yulkil muhadar tahul qayyimah insyaAllah fima yata'anlaq bisiyam wal Qur'an wal du'a faliyatafaddal mashkura. Alhamdulillah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الأطهار الأخيار ومن نهج نهجهم واستنى بسنتهم وسار في طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. إندونيسيا بلد محبب إلى قلوبنا. حمدت الله كثيرا عندما نزلت إلى أرض الوطن بإندونيسيا وعندما صليت أول صلاة في المسجد الذي أقيم فيه في المكان الذي أسكن فيه حمدت الله سبحانه وتعالى أنني سمعت الآذان يتردد من حولي من جميع الجهات أنني في بلد مسلم وبعثتي يعني أقضيها أو تقضى يعني أيامها في بلد مسلم والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أما بخصوص المسجد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله. والاسم له رنين في أذني، مسجد الإحسان. والإحسان هو منبع كل شيء حسن في اللغة، لأنه مصدر أحسن إحسانا، وفي الفعل الثلاثي حسن حسن، وفي الرباعي برضو بالتشديد اللي هو حسن تحسين، لكن الإحسان هو مصدر كل حسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإحسان إلينا في الدنيا والآخرة والإحسان إلى المسلمين أجمعين. طيب saya terjemahkan dulu terjemah. Setelah beliau datang tadi di awal mengucapkan salam kepada kita semua, kemudian membuka kalimat beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan informasi yang sangat berkesan untuk kita semua, bahwa kata beliau Indonesia itu adalah negeri yang sangat mengesankan, negeri yang punya kesan dalam hati yang paling dalam, sehingga menumbuhkan rasa cinta pada diri beliau terhadap Indonesia. Karena itulah ketika baru pertama kali mendarat di bandara di Indonesia, beliau banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Alhamdulillah tiba juga di Indonesia. Dan ketika beliau kemudian sampai di tempat beliau beristirahat, mendengar kemudian azan diperdengarkan, dan bukan hanya satu tempat, bersahut-sahutan azan sana sini. Kembali beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah menjadikan aku berada di negeri Islam. Terasa bagaimana nikmatnya mendengar suara azan. Lalu beliau kemudian mengkhususkan untuk memberikan penilaian kepada masjid kita ini. Khusus untuk masjid kita, kata beliau, alhamdulillah, beliau menyaksikan banyak kebahagiaan, banyak kebaikan di sini, terkhusus juga dengan namanya, disebut dengan Ihsan. Ihsan itu masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan itu sifat dasar, puncak, bahkan sumber dari semua kebaikan. Jadi ada tiga hasuna, jadi thulatsi hasuna, yahsunu husdan, dari kata hasuna, kemudian ada tasydid hasana yuhsinu tahsinan, ada ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan itu puncak dari segala kebaikannya. Jadi kalaupun ada hasuna, ada hasana, yang paling dasar, yang paling pokok puncaknya adalah ihsan. Karena itu ketika dijadikan sedikit tambahan, masjid ini dengan nama Al-Ihsan, seakan-akan memberikan, kata beliau, kesan kepada kita bahwa orang-orang yang ibadah di sini akan memberikan dampak pokok-pokok kebaikan dalam dirinya sehingga terpatri ke dalam jiwa dan keluar dari sini insyaallah menjadi pribadi yang berkualitas dan baik. Fadhil Syekhna. Bidayatan aqulu lakum innal Qur'ana nur. والله سبحانه وتعالى نور وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نور كل ذلك بنص القرآن الكريم فالقرآن نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله نور الله نور السماوات والأرض وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين عرفنا الله فاستنارت قلوبنا وقرأنا القرآن وحفظناه فانشرحت صدورنا واتبعنا سنة الحبيب محمد فاستقامت حياتنا. Baik, ada sesuatu yang sangat menarik. Kita mulai dulu teman-teman sekalian untuk memberikan batas dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Saya ingin berbicara, kata beliau, tentang Al-Quran, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah nur, itu adalah cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dirinya dengan nur, sumber segala cahaya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai cahaya, penerang dalam setiap kegelapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari kata beliau di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 153, ya, maka ikutilah oleh kalian semua cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menyebut dirinya dengan cahaya di Quran surah ke-24 An-Nur, bahkan dengan namanya di ayat ke-30 Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut, kata Allah, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa cahaya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, kitabnya Al-Qur'an, dan kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkumpullah kemuliaan cahaya dalam diri kita. Karena itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak kekuatan kepada jiwanya dan tersinari keadaan dirinya. Orang yang menjadikan petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan maka akan dibimbing dengan cahaya-cahaya terbaik sehingga nampak terang jalan hidupnya. Dan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapatkan cahaya petunjuk-petunjuk kemuliaan dalam segala aktivitasnya sehingga nampak mudah dilalui dengan kebaikan-kebaikan. Fadhal. Munzu ayyam kunna naqul Allahumma ballighna Ramadan. وجاء رمضان وأصبحنا نقول اللهم بلغنا ليلة القدر دائما الأيام الجميلة سرعان ما تمر والمؤمن الزكي هو الذي يستغلها ولا تفلت من يده لذلك فيا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل بالرحيل والانتقال فما أدري إذا ما الحول ولى وعدت بقابل في خير حالي أتلقاني مع الأحياء حيا أم تلقني في اللحد بالي فهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الظلام. Baik, masya Allah. Ini karena ahli bahasa, maka keluar mulai syairnya itu, ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, beliau menyampaikan saat kita mulai awal akan tiba Ramadan, kita menyampaikan dan bermohon kepada Allah, Allah membalik dengan Ramadan. Bahkan nanti ada salah satu hadis yang sampai dalam riwayat Al-Imamu Ahmad, walaupun dinilai dari sebagian rawinya kemudian ada yang bongkar, ya, tapi matannya itu sahih. Allah membalik dengan Firajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Setelah kita sampai ke Ramadan, bahkan di ujung-ujungnya pada saat ini, kita bermohon, ya Allah, sampaikan kami kepada malam Al-Qadar. Ini menunjukkan bahwa setiap perjalanan waktu itu selalu menghadirkan momen-momen yang istimewa. Dan momen istimewa itu akan selalu berganti dengan yang lainnya. Bertukar setiap waktu, setiap saat, setiap momentum. Jadi sunnah Allah memberikan kepada kita, ketika diberikan kesempatan waktu yang terbaik, momentum yang indah, dan akan berganti kepada yang lain, maka manfaatkanlah. Karena boleh jadi apa yang telah Allah berikan akan datang yang lainnya dan tidak kita mendapatinya. Terlebih beliau tadi sampaikan syair yang maknanya secara tajam mengatakan bahwa jika Anda tidak memanfaatkan momentum dengan baik dalam setiap keistimewaan, maka tanyakanlah pada dirimu, apakah engkau mungkin akan hidup untuk selamanya? Sedangkan boleh jadi dalam setiap kesempatan itu engkau akan didatangi oleh maut. Maka jika Anda merasakan boleh jadi bertarung dengan kematian, belum tentu hidup pada kesempatan yang akan datang, maka manfaatkanlah setiap keistimewaan yang Anda hadir di dalamnya untuk mengisi dengan setiap kebaikan. Pesan singkat yang paling cepatnya adalah setiap mendapatkan keistimewaan, apakah Ramadan, apakah malam Al-Qadar, apakah kemudian setiap waktu yang bagus, cepat manfaatkan dengan meningkatkan kebaikan dan amal soleh dalamnya. Karena boleh jadi kalau bukan berganti kepada momentum yang lain, maka boleh jadi maut datang menjemput kita sehingga kehilangan setiap kesempatannya. Paham ya? Karena syair nyoka saya harus agak sedikit puitis bahasanya. Fadl Syekh. Saum Ramadan, الصوم مدرسة إلهية نتعلم فيها الكثير والكثير والكثير من مراقبة الله عز وجل لنا. عندما يأتي رمضان كل إنسان منا يقشعر جسده ويتحرك ضميره وترتقي أخلاقه ويحس بالفقير ويمسك بكتاب الله عز وجل ويتلو في القرآن الكريم، تتغير أحواله بدخول رمضان، لأن رمضان مدرسة إلهية كما قلت، فيها من الفضائل ما لا يوجد في غيرها. لذلك الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع، يثير الشفقة ويحض على الصدقة، يعلم الصبر ويكسر الكبر، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع وألم الجوع إذا لزع. ما شاء الله. Jadi teman-teman sekalian, puasa siang khususnya Ramadan ini adalah training spiritual, madrasah rabbani yang melatih diri kita untuk meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghadirkan banyak kemuliaan sampai merasakan dalam jiwa kita getaran-getaran yang tidak ditemukan di luar Ramadan. Sampai kita mendapatkan sebuah pelatihan yang sangat indah yang tidak ditemukan keistimewaannya di luar Ramadan. Kita rasakan bagaimana kita dilatih untuk menahan lapar. Kita rasakan bagaimana kita dilatih untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Kita rasakan bagaimana kita dilatih khususnya bagi yang telah berkeluarga untuk menahan syahwat. Dan semuanya itu ketika kita simpulkan dan kita alami, betapa kita merasakan manfaat yang sangat indah di balik itu semua. Bahkankah Anda merasakan satu keistimewaan ketika Anda sedang menahan lapar? Ada sesuatu getaran-getaran tertentu, meningkat kedekatan kita kepada Allah, merasakan bagaimana suasana saat lapar, ketika kita makan, merasakan bagaimana nikmatnya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit syarah dari saya, karena tadi ada bahasa-bahasa yang memang masuknya ke dalam syair, jadi lebih enak keterimanya, ada syaja'nya. Ya. Jadi singkatnya ingin menyampaikan kepada kita, Ramadan itu istimewa, Ramadan itu indah. Pendidikan puasa, pendidikan training kepada jiwa, yang intinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibalik semua hikmah, baik perintah ataupun larangan, semuanya mendidik kita untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. والصوم عبادة إلهية تختلف عن كل العبادات التي نؤديها لله سبحانه وتعالى. معنى عبادة إلهية يعني عبادة خاصة بالذات العلية، خاصة بالله سبحانه وتعالى، هي العبادة الوحيدة الفريدة التي لم يتقرب بها بشر لبشر. لذلك ربي قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أليست الصلاة لله؟ أليست الزكاة لله؟ أليس الحج لله؟ كل العبادات دي لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جاء على الصوم وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإخفاء الجزاء دليل على عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. طب لماذا نسب الله الصوم إلى نفسه وخصه بذاته: إلا الصوم فإنه لي؟ أعطيك مثلا في القرآن فرعون عليه لعنة الله عندما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، وجد من العقول الضالة من يتبعه ويدور حوله ويقدمون له الهدايا والقرابين، فكأنهم يحجون إليه ويصلون إليه ويزكون إليه ويشهدون بألوهيته والعياذ بالله من ذلك، لكن ما في إنسان صام لفرعون، ما فيش إنسان أبدا هيصوم لمين؟ لفرعون. إلا الصوم فإنه لي، فالصوم عبادة إلهية خاصة بالذات الإلهية. Baik, ada di antara keistimewaan puasa. Tadi kita menyampaikan di awal, kita akan bicara tentang Al-Quran, puasa, kemudian masuk kepada bab doa. Nah, puasa ini, teman-teman sekalian, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, itu diklasifikasikan, digolongkan oleh para ulama ke dalam satu ibadah spesifik, bahkan namanya khusus, yaitu ibadah ilahiyah, ibadah yang dikhususkan terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini semuanya? Kita ambil tadi contoh, kemudian dalilnya dulu. Ya, beliau sampaikan dalil, Anda bisa lacak dalilnya di Sahih Al-Bukhari, kitab ke-30, dari 97 kitab di Al-Bukhari, kitab ke-30, kitab Shaum nanti. Masuk kemudian dalam kitab Shaum ada bab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari lewat sahabat Abu Hurairah. Hadisnya cukup panjang, tapi di ujungnya kemudian mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amtaliha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam salah satu hadis kuncinya, kata Allah, puasa itu khusus. Ya, puasa itu khusus. Anda menunaikan puasa li hanya untukku saja, ya, dan saya yang memberikan penilaiannya secara langsung, kata Allah. Dan paling minimalnya setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau kita lihat kata beliau tadi, semua ibadah memang untuk Allah. Salat untuk Allah, kita zakat untuk Allah, puasa haji, haji untuk Allah. Bahkan nas dalam Al-Qur'an juga jelaskan wa atimul haji wal umrata lillah, semua untuk Allah. Salat juga untuk Allah, zakat untuk Allah. Tapi puasa punya satu statement yang khusus. Punya kekhasan. Apa ilustrasi yang paling gampang beliau ilustrasikan? Kalau kita ingin bawa ke dalam nuansa sholat, itu kan pengabdian, ya, ketundukan, kepatuhan. Zakat sebuah pemberian. Kemudian haji berkumpul, ya, perkumpulan ini menundukkan kepatuhan. Nah, kita bisa saksikan, ingin membandingkan kepada orang-orang yang pernah mengaku Tuhan dalam kehidupan di dunia. Contoh paling gampang misalnya Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun itu satu-satunya makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran, itu mengaku Tuhan langsung dengan lisannya. Ya, Namrud dengan contoh, Fir'aun dengan lisan. Seperti di surah An-Nazi'at misalnya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling agung. Kenapa dia mengaku Tuhan? Karena dia bisa mengumpulkan orang-orang, sehingga orang-orang itu berkumpul di sekitaran dia, seperti orang haji juga kumpul. Maka dinisbatkan seperti halnya haji. Haji itu qasdun, menuju kepada dia. Kumpul, menuju. Kemudian orang-orang juga memberikan penghormatan, seperti sholat, ruku, sujud. Makanya kita diminta ruku dan sujud untuk menjadikan semua penghormatan dan penghambaan kepada Allah. Karena dulu ada orang dipaksa ruku dan sujud kepada manusia seperti Fir'aun. Kemudian zakat. Zakat kan berupa pemberian. Harta, benda, materi. Fir'aun tuh banyak orang ngasih hadiah. Bahkan banyak dibikinkan seperti piramid dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bicara teman-teman sekalian, zakat kita klaim misalnya sebuah ibadah. Maka di tempat yang lainnya pun ada yang memosisikan zakat dalam konteks kemanusiaan mendapatkan hadiah seperti Fir'aun. Dan dia mengaku Tuhan. Haji, dia katakan banyak orang haji kepada saya, kumpul datang kepada saya. Kemudian apalagi misalnya tadi contohkan sholat. Sholat, banyak orang ruku sujud kepada saya. Tapi puasa, adakah orang yang pernah puasa untuk Fir'aun? Adakah orang yang puasa untuk Namrud? Adakah orang yang pernah puasa untuk manusia yang mengaku Tuhan? Tidak. Karena itu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, spesial puasa, gak bisa disaingi oleh siapapun. Maka Allah tetapkan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama, termasuk tadi yang dikuatkan oleh Dr. Ali Al-Ibrahim. Fadhal Syekhna. As'al su'al, limadha faradallahu as-sawm syahr Ramadan? Limadha faradallahu alayna siyam syahr Ramadan? Ba'ad al-nas, yani, إذا أردت أن تجيب عن هذا السؤال فهناك حكمة. دائما الصوم ركن من أركان الإسلام، يبقى لابد وأن تكون له حكمة إلهية من وراء تلك الفريضة. إذا ما استقامت حياتنا في رمضان وازددنا قربا من الله سبحانه وتعالى وارتقت أخلاقنا واتصلت نفوسنا وأغدق الأغنياء أموالهم على الفقراء فازداد الناس قربا ومحبة، صفت النفوس وانشرحت الصدور وأصبحنا أمة متماسكة مترابطة بفضل الزكاة والصيام وإحساس الغني بالفقير وبر الأبوين وصلة الأرحام، هذه أمور كلها قربت المجتمع من بعضه في شهر رمضان. ففرض الله صيام شهر رمضان حتى يشيع صفاء رمضان في غير أيام رمضان، فكأن السنة كلها رمضان، بل يمكن أن يكون العمر كله رمضان. Baik, teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sangat penting sekali yang ini terus disampaikan oleh para ulama kita, termasuk barusan Syekh Ali menyampaikan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala hikmahnya memerintahkan bahkan mewajibkan puasa Ramadan kepada kita semua. Kalau kita ingin ambil dulu, teman-teman sekalian, manfaat dalam konteks kehidupan kita, bukankah kita menginginkan kehidupan yang harmoni, saling memperhatikan, ya, saling melihat satu dengan yang lainnya, yang kaya melihat kepada yang cukup, kemudian hidup kita tenang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling berbagi, saling bertoleransi, hidup dengan keadaan yang baik-baik. Bukankah semua itu terasakan saat Ramadan? Bukankah saat Ramadan kita merasakan sifat berbagi? Bukan hanya sesama muslim, bahkan non muslim pun mendapatkan manfaatnya. Bukankah saat Ramadan diri kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga hadir ketenangan di dalam jiwa, gemar menunaikan ibadah? Bukankah saat Ramadan kita dilatih mengendalikan nafsu sehingga keburukan-keburukan tidak tampak dalam kehidupan? Betapa banyak kriminalitas berkurang saat Ramadan. Orang tidak mau berdusta, tidak mau mencuri. Ramadan. Bukankah saat Ramadan ada harmoni dalam hubungan antar sosial kita? Dipacu dalam kebaikan, ada nilai-nilai keistimewaan. Itu Ramadan. Karena itulah kenapa disyariatkan bulan Ramadan, kita menunaikan puasa selama 30 hari, puncak terbesarnya adalah diharapkan dengan latihan ini menyebar aura Ramadan ke 11 bulan berikutnya. Jadi intinya bukan Ramadannya yang 30 hari. Keberhasilan Ramadan yang nampak pada diri kita itu diharapkan nilainya, esensinya dibawa auranya untuk menyebar kemudian di 11 bulan berikutnya sehingga setiap waktu, setiap saat seakan Ramadan dalam kehidupan kita. Itu juga yang pernah disampaikan oleh Syekh Syahrawi yang diulang kemudian oleh Dr. Ali Ibrahim. Fadhil. Ana tarabbaitu ala sama'i ma'abi. Masyaallah. Masyaallah. Allahu akbar. Hafiz al-Quran wa abi alayhi rahmatullah ta'ala. Nah. Kulli akhlaq al-Sya'rawi. Wa khatamtu tafsir al-Sya'rawi. Sami'tu hadha al-kalam. Ana ahfazu kalamahu wa lahu raninun fi wajhi. Masyaallah. Masyaallah. Fadhil. Rahimahullah. نزل القرآن الكريم في شهر رمضان، والقرآن الكريم هو دستور السماء لأهل الأرض، ولا يمكن أن تستقيم حياة البشر إلا به، لا يمكن أن تستقيم حياتنا إلا بالقرآن. لذلك القرآن كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. والقرآن نزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا وعلى حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله قرآنا ذا قدر على نبي ذي قدر بواسطة ملك ذا قدر في ليلة ذات قدر من أجل أمة ذات قدر هي أمة الحبيب محمد. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada tadi, kita dapatkan pertama kan bagian pertama tentang puasa, tentang siam. Tadi dijelaskan hikmahnya apa, kenapa kita puasa, supaya kita berlatih mendapatkan aura-aura kebaikan yang kita akan bawa dan tebarkan dalam aktivitas kehidupan kita di 11 bulan berikutnya. Nah sekarang bagaimana kita menunaikan semua itu dengan baik? Kita butuh petunjuk, kita butuh pedoman, kita butuh arah. Maka di sini kita temukan dalam Al-Quran, sedikit tambahkan dalil tadi, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, korelasi antara puasa dengan pedomannya, dengan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Karena itulah kemudian beliau dari puasa beralih kepada Al-Quran supaya terstruktur pembahasannya. Kita pengen mendapatkan semua kebaikan tadi, dari mana memulainya, seperti apa berinteraksinya, maka dijawab dengan turunnya Al-Quran. Dan sebelum dibuka isinya Al-Quran, tentang pedomannya, tentang isinya, tentang ayatnya, maka Allah kemudian memberikan gambaran keistimewaannya. Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Disebutkan nasab sumbernya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat kemuliaannya, hakimin, hamidin, yang bijak, yang maha mengetahui keadaan hamba, yang terpuji, yang gak mungkin salah. Karena itu ketika Quran firman Allah, mustahil ditemukan aib dalam Al-Quran. Mustahil ditemukan celah dalam Al-Quran. Mustahil ditemukan kesalahan dalam Al-Quran. Karena itu setelah 15 abad, banyak orang mencoba untuk menyoal Al-Quran, mencari kesalahannya sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Kemudian teman-teman sekalian kembali kepada Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking istimewanya lewat malaikat yang sangat mulia. Dzulqa'dain, punya kemuliaan, punya keistimewaan. Kemudian disambungkan kepada Rasul yang juga punya keistimewaan. Dzulqa'dain, Nabi Muhammad SAW Rasul spesial, beda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Malaikat Jibril spesial, beda dengan Rasul yang lainnya. Kemudian diturunkan juga kepada umatnya yang Dzulqa'dain, yang diharapkan juga punya keistimewaan dengan hadirnya Al-Quran dalam kehidupannya. Maka dari itu, sekarang saatnya kita mendapati bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran untuk mengisi puasa kita, sehingga kita masuk dalam kategori tadi. Orang yang istimewa dengan Nabi yang istimewa, Rasul istimewa dengan kitab yang istimewa dan ibadah yang istimewa. تفضل نزل القرآن في ليلة القدر نحن نلتمس ليلة القدر في هذه الأيام ونسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر آمين. وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأن يكتبنا من عتقائه من النار ومن المقبولين لكنني أقول لكم كلمة بل أقولها للعالم أجمع من منبر الإحسان من هنا لا تبحثوا عن ليلة القدر بين أعمدة مساجدكم أو في قراءة قرآنكم أو بالاعتكاف ليالي متواصلة في مساجدكم لكن ابحثوا عنها في رضا أب وإحسان إلى أم وصلة رحم بأخ وأخت بكفالة يتيم وإطعام جائع وإحسان إلى جار وشفاء مريض ومساعدة محتاج ابحثوا عنها في البعد عن الذنوب والمعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى ابحثوا عنها في ضمائركم ونفوسكم قبل أن تبحثوا عنها في مساجدكم واعلموا بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة تطفئ غضب الرب وتنير القبر وتظلل صاحبها يوم القيامة والصدقة تطيل العمر وتمنح الصحة والعافية وتبارك في الذرية والمال والولد فابحثوا عنها في كل ذلك. Baik, teman-teman sekalian, tadi kan sampai di Al-Qur'an, keistimewaan, kita ingin mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Nah, beliau memberikan satu bocoran yang sangat penting yang mungkin informasi ini belum banyak diketahui. Sekali lagi, mungkin belum banyak diketahui. Yang paling kita harapkan, teman-teman sekalian, dari dasar Al-Qur'an adalah kemuliaan yang satu yang melekat kepadanya, yaitu saat diturunkannya. Jadi belum masuk kepada inti kita masuk ya di dalam nilai-nilai Al-Qur'an tadi, beliau ingin tekankan, fokuskan pada satu bagian yang sangat penting. Apa itu? Di antara kemuliaan Al-Quran tadi, bukankah turun di malam Al-Qadar? Dan malam Al-Qadar membawa banyak keistimewaan yang telah kita ketahui sebelumnya, pahala yang banyak, kemuliaan yang banyak, dan seterusnya. Dan kita mengharapkan, bahkan kita datang ke masjid untuk mencari malam itu. Nah, kata beliau, ada satu fenomena yang nampak dalam kehidupan. Banyak orang mencari Lailatul Qadar itu di pojok-pojok masjid. Ini bahasa kiasan ya, ditangkapnya nanti harus pakai majas. Mencarinya di pojok-pojok masjid, mencarinya lewat tilawah Al-Quran, mencarinya lewat pendekatan-pendekatan ibadah spiritual atau ritual belaka yang hanya fokus kepada itu saja. Kenapa Anda tidak mencari sisi lain dan menemukan hikmah di balik ibadah ritual itu yang mengukur seseorang bahwa dia telah mendapatkan malam Al-Qadar? Apa ukurannya? Kata beliau, kenapa tidak Anda coba mencari pada ridha kedua orang tua? Ridha ayah, ridha ibu, berhubungan baik dengan tetangga, kemudian bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, berhubungan baik dengan orang-orang sekitaran kita. Ini sebetulnya dampak dari pancaran keberhasilan ibadah kita dalam pencarian malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar itu ada satu gambaran, parameter didapatkannya, bukan hanya nampak pada kita beribadah ritual, malamnya kita cari, tapi nggak ada buktinya, nggak ada wujudnya, nggak ada ukurannya bagaimana kita mendapatkan itu. Maka dari itu kalau Anda ingin mengetahui, mendapatkan itu semua, cek memulai dari diri kita sendiri. Alih-alih kita memulai keluar, kata beliau, cek dalam diri kita sendiri, bersihkan jiwa kita, sehingga kalau keadaan jiwa kita bersih, ya hati kita bersih, akan mudah untuk mendapatinya. Dan ukuran mendapatinya setelah dilatih lewat ibadah, tadi malam kita sholat, kemudian kita baca Al-Quran, maka akan nampak setelah itu perasaan-perasaan kebaikan yang tertularkan membawa aura baik di sekitaran kita. Perhatian kepada orang lain, tadi ya, minta doa kepada orang tua, berbakti kepada ayah dan ibu, senang berbagi dengan orang lain, memperhatikan anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Karena itulah tadi beliau tambahkan di akhir sebagai penutup, tahukah Anda, dengan Anda bersedekah itu bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Anda meningkatkan ibadah seperti tadi, bergaul dengan orang banyak, itu meningkatkan wibawa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat orang yang mendapatkan malam Al-Qadar itu adalah orang yang memancarkan nilai-nilai kebaikan dari hasil ibadah ritualnya. Fadal. Al-Quran kalamullah, qira'atuhu ibadah. Lidhalik man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatan mudha'afa wa man talaha kanat lahu nuran yatala'la'u yawm al-qiyamah. Tu'jar 'ala qira'atihi. Lakin kathir min al-muslimin يقرؤون القرآن ولا يفهمون ما يقرؤون، وهذه مشكلة لابد لها من حل، لأن القرآن لابد وأن يفهم لكي يطبق، يعني نحفظ والأولاد يحفظون والبنات يحفظون والنساء يحفظون، ولا نفهم فكيف نطبق؟ لابد من التطبيق، لأن القرآن منهج سماوي، لابد وأن أرى القرآن في البيع وفي الشراء، أرى القرآن في معاملة الجيران، أرى القرآن في الإحسان إلى الأبوين، أرى القرآن متجسدا في حياة المسلمين، أراه في الطرقات وفي المنازل وفي المساجد وفي الحقول وفي كل مكان، أرى القرآن أمام عيني. لا يكون ذلك إلا بالفهم. لذلك أقول لكم على موقف في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء رجل من بلاد الروم على غير ملة الإسلام، وقال يا عمر، رجل رومي ليس بعربي، وقال يا عمر، قرأت في كتابكم آية لو لم ينزل الله إلا هي لكفت. يعني شوف القرآن اللي كام 6000 مش عارفه كم آية، أنا لا أذكر العدد، كتاب كبير عظيم. هذا الرجل الرومي يقول لسيدنا عمر، قرأت في كتابكم آية واحدة لو لم ينزل الله إلا هي لكفت. قال له سيدنا عمر، وما هي؟ ما هي تلك الآية؟ فقال، قول الله تعالى في سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الآية، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سيدنا عمر قال له، وما فهمت منها؟ قال، فهمت منها يا عمر، أي من يطع الله في فرائضه ورسوله في سننه ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون، والفوز العظيم هو دخول الجنة. فقال سيدنا عمر، والله ما فيها أكثر مما قلت. من يطع الله في فرائضه ورسوله في سننه ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون، والفوز العظيم عند الله هو دخول الجنة. فسيدنا عمر قال له، والله ما فيها أكثر مما قلت. هذا هو فهم القرآن. Jadi teman-teman sekalian, beliau ingin menggariskan lagi, saya sambungkan lagi kepada pemikiran yang sebelumnya sehingga terstruktur pemahaman kita. Kita ingin mendapatkan kemuliaan, kita ingin mendapatkan aura puasa yang benar dan sumbernya dari Al-Quran. Kita ingin mendapati kemuliaan sumber tadi, maka kita mengejar malam Al-Qadar untuk mendapatkan kemuliaannya. Lantas kalau kita sudah mendapati semua keistimewaan itu, maka sekarang tinggal kita berinteraksi dengan Al-Qurannya dengan cara yang benar. Kita sepakat bahwa Quran itu pedoman kehidupan, pedoman dari nilai-nilai puasa. Kita sekarang ingin terjemahkan dalam kehidupan. Nah, caranya adalah ya interaksi dengan Al-Quran. Hanya beliau tadi garis bawahi, kebanyakan orang sekarang berinteraksi dengan Al-Quran sebatas bacaan saja. Benar, memang dalam bacaan ada pahala, seperti disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan beliau katakan tadi betapa banyak kemudian ayat dalam Al-Quran, 6236 ayat kurang lebih, maka berapa huruf kemudian itu bisa kita dapatkan. Namun yang diinginkan lebih dari itu, Bacaan itu hanya jalan, bacaan wasilah untuk mendapatkan isinya, untuk memahami petunjuknya. Bagaimana kita ngerti petunjuk untuk mengerjakannya kalau kita enggak bisa bacanya? Karena itu yang penting ditekankan pada diri kita sesungguhnya adalah kita memahami isinya sehingga bisa menerjemahkan Quran dalam aktivitas kehidupan kita. Kita harus lihat Quran di dunia pekerjaan kita. Kita harus lihat Quran di rumah tangga. Kita harus lihat Quran di bisnis kita. Kita harus lihat Quran dalam aktivitas sosial kita. Kita harus melihat Quran seutuhnya. Jadi sebetulnya Quran itu petunjuk yang diterjemahkan dalam aktivitas kita. Maka berjalan dimanapun membawa spirit Quran, membawa petunjuk Quran, pengamalan Quran, termasuk aura Ramadan ini, petunjuk Qurannya kita praktekkan dalam kehidupan. Ini yang dijadikan manhaj oleh para sahabat dahulu ketika belajar dari Nabi. Bahkan beliau memberikan contoh ketika seorang Romawi datang, ya rajulun rumiyun, seorang laki-laki dari Romawi, datang kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian memberikan satu komentar, komentarnya menarik. Ya, satu kalimat yang dikomen oleh Umar, di like kemudian sahabat, kemudian di share sampai dengan ke kita. Apa itu? Kata orang Romawi ini, ya Umar, ya, wahai Umar, saya tidak menemukan dalam Al-Quran satu ayat ini, satu ayat saja. Kalaupun Allah hanya menurunkan satu ayat ini, maka cukuplah kemudian mewakili keseluruhannya. Satu ayat saja. Ya, maka apa ayatnya kata Umar? Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi ulaika humul faizun. Perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Perhatikan kalimatnya. Dimulai dengan kalimat wa may yuti'illaha. Kata Umar, apa maksud dari semua itu? Apa pemahaman kamu? Kata orang ini, wa may yuti'illaha, yaitu siapa yang menaati Allah dalam semua yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan salat, dia taati. Allah wajibkan berbakti pada orang tua, dia taati. Allah wajibkan puasa, dia taati. Kemudian wa rasulah, dan dia menaati rasulnya. Apa maksudnya? Fi sunanihi, dalam sunnah-sunnah nabinya. Nabi ngajarin sunnah kepada kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur bagaimana caranya? Dari ke toilet bagaimana caranya? Berpakaian bagaimana caranya? Makan sampai dengan tidur lagi. Siapa yang mampu menaati Allah dengan fardunya, menaati Rasul dengan sunnahnya, kemudian wa yakhsyallaha, takut kepada Allah fima madha, pada apa yang telah diberikan keterangannya di hari-hari sebelumnya, di masa-masa yang lalu. Bukankah Allah berikan kepada kita gambaran di masa lalu? Bagaimana Fir'aun diazab, bagaimana Namrud diazab, bagaimana umatnya Ad diazab, dan sebagainya diazab. Kenapa? Karena mereka kemudian melanggar ketentuan-ketentuan Allah dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan zalimnya, dengan, mohon maaf sekali ya, perbuatan buruk di lingkungan kehidupan, zalim kepada aniaya kepada makhluk, berbuat yang kasar-kasar. Allah tunjukkan pada kita. Maka turun kemudian ayat mengatakan, hei, takutlah kepada Allah untuk meniru langkah orang sebelum kamu. Kalau kamu sekarang mau berbuat buruk, mau mencuri, orang dulu sudah ada yang mencuri. Kamu mau sombong, orang dulu sudah ada yang sombong. Kamu berkhianat, orang dulu sudah ada yang berkhianat. Dan mereka hancur semua. Mereka lebur. Lantas kamu mau ikuti. Kemudian, wayattaqi fima huwa atin. Dan kemudian dia menyiapkan persiapan-persiapan terbaik untuk bisa menuju apa yang akan datang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau kemudian belajar dari yang lalu, saya harus enggak boleh sombong lagi, saya enggak boleh riya lagi, saya enggak boleh berbuat zalim lagi. Dia jaga itu dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini termasuk golongan al-faizun, maka itulah golongan orang-orang mendapatkan kebahagiaan. Siapa faizun ini? Orang-orang masuk surga. Bukankah ada kalimat dalam Al-Qur'an innalil muttaqina mafaza? Orang-orang takwa itu akan mendapatkan mafaza. Faza itu fauz, orangnya adalah faiz. Maka faiz jamaknya faizun. Orang-orang faizun adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Beliau ingin tunjukkan seperti inilah cara membaca Al-Qur'an. Benar, setiap huruf ada pahala, tapi kalau kita paham isinya, mengerti kemudian kalimatnya dan diterjemahkan dalam kehidupan, itulah yang akan membawa kesan dalam kehidupan kita. Faddal Syekh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, وهذا من بليغ كلام النبي قال القرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك. الحديث خطير لكن كثير من الناس لا يعي مفهوم الحديث القرآن حجة لك أو عليك. النبي مات، انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى وقضى حياته صلى الله عليه وسلم، لكن بقي النبي حيا في القرآن، لأن القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة إلى يوم القيامة، فكأن النبي لم يمت، معجزته موجودة، فالنبي حي بمعجزته. يعني سيدنا محمد، أنت إن أردت أن ترى الحبيب محمد فاقرأ القرآن وتخيل أن النبي هو الذي أوصل إليك هذا القرآن. من الذي بلغك؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل القرآن على قلبه وهو الذي بلغ. فعندما تقرأ القرآن تخيل كده أجسد من نفسك صورة الحبيب محمد أمام عينك وهو يبلغك كتاب الله عز وجل. لذلك القرآن حجة لك أو عليك، وربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن إلى قيام الساعة لتظل حجة الله على الخلق قائمة إلى يوم القيامة. فيش إنسان إله حجة. قل يا ربي لو أني كنت عشت أيام النبي محمد، لو كنت حيا في عهد رسول الله، النبي موجود في قرآنه والقرآن محفوظ من الله، رسالة سماوية، فالقرآن حجة على الخلق إلى يوم القيامة، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد. والقرآن كلام الله، كل شيء في الحياة يفنى ويزول بالموت والفناء إلا القرآن. لماذا لا يفنى القرآن؟ لأنه كلام الله، والله باق وكلامه باق، فالبقاء لله ولكل صفات الله ولكل ذواته سبحانه وتعالى. لذلك تحضرني أبيات لأستاذي وتاج رأسي دكتور تاج الدين نوفل عليه رحمة الله، أستاذ كنت أتابعه من وأنا في الثانوية في الثمانينات، في أول الثمانينات كنت أتابعه، فكان يخرج من فمه كلام أغلى من كنوز الدنيا. فيقول عن القرآن من شعره هو، يقول: الكل فان، الكل فان، الكل فان، فلكل عصر معجزة ولكل معجزة أوان، لكن معجزة الهدى، أي الحبيب محمد، لكن معجزة الهدى تبقى على مر الزمان، تبقى هدى للعالمين ورحمة في كل آن، تبقى بقاء الباقيات بلا زمان أو مكان، من يحتمي بك يهتدي ويعز جارك لا يهان، فتجمعوا حول الكتاب ليهتدي ناء ودان. جاءوا رجالا، أي صحابة رسول الله، جاءوا رجالا كالجبال الراسيات بلا هوان، جاءوا قناديل الهدى، جاءوا عمالقة الكيان، يا سيدي يا نور قلبي جئت أسألك الأمان، وأتيت أسألك الوسيلة، إن لي نفسا تدان، فذنوبي اجتازت يدي وليس لي فيها يدان، وأنا الذي أحيا على تقوى وهون واتزان، لم تلهن الدنيا بزخرفها الدنيء ولا الحسان، وأرى الحياة وقد تطول فطولها عندي ثوان، والنار والفردوس ذاك أراهما رأي العيان، لأكون من أهل التقى وأكون من أهل الجنان. أي رحمة الله تعالى، الله يفتح عليك، الله يرحمه. Ah, teman-teman sekalian, saya ingin memulai dulu dari terjemahan dari awalnya. Jadi kita mengembalikan kemudian kepada konsep tadi bahwa dalam konteks kita menyembah Allah, berpuasa, mendapatkan pedoman, menerapkan dalam kehidupan, kita dapatkan di Quran, kemudian kita mencoba untuk memahaminya. Maka saat kita akan berinteraksi dengan Quran dan memahaminya, maka ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita camkan dengan baik. Beliau memulai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masuk ke terjemahannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, ya, akan menjadi alasan kita, menjadi bukti untuk kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud dengan ini? Kata beliau, banyak orang salah memahami dalam konteks memahami hadis ini. Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Teman-teman sekalian, beliau ingin membahas dulu dalam konteks kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seorang manusia yang pasti akan meninggal, dan beliau telah wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda ingin mendapati, ya, kekekalan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekekalan dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Al-Qur'an mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi menjelaskan dengan hadis-hadisnya beliau itu yang banyak kita temukan sampai sekarang, intinya penjelasan dari Al-Qur'an? Jadi kalau kita ingin mendapati segala hal yang terbaik dengan Al-Qur'an, maka bayangkan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, bayangkanlah kita sedang mendapatkan Al-Qur'an langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, bayangkan saat membaca Al-Qur'an Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Nabinya telah meninggal, jasadnya enggak ada, tapi semua ajarannya meresap dalam Al-Qur'an. tepat di dalam Al-Quran. Nabinya ada di Al-Quran dalam konteks ajarannya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan Al-Quran, bersemangat untuk mendapatkan isyarat Al-Quran, bersemangat memahami Al-Quran, maka rasakan ketika baca Al-Quran, demikian itulah Nabi menyampaikan langsung kepada kita. Maka kalau Anda ingin mencoba mendapati kenikmatannya, demikian saya berikan, kata beliau, guru saya yang mengajarkan saya dari sejak 1980, seorang guru yang sangat mulia. Saya ikuti beliau kemanapun, saya belajar dari beliau, seorang pakar bahasa dan sangat meresap ke dalam jiwa. Ya, namanya Syekh Taj Noval. Ya, beliau luar biasa memberikan pengaruh yang sangat kuat dan memberikan sebuah syair yang sangat indah. Kata beliau, duhai, semua yang ada dalam kehidupan semuanya akan berakhir. Semua akan nestapa, semua akan sirna. Dan sungguh setiap dalam kehidupan akan membawa sebuah petunjuk keistimewaan. Semuanya pun sirna kecuali satu yang akan datang kekal abadi sampai kembali kepada pemiliknya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dibawa oleh orang yang sangat mulia, Al-Qur'an yang membawa kemuliaan kepada kita, Al-Qur'an dibawa oleh orang yang mulia pula, Al-Qur'an yang mengajarkan kepada kita segala bentuk kebaikan dan kemuliaan. Sungguh satu saat engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan kepadamu segala hasil dari usahamu. Akan ada di hadapanmu neraka, akan ada di hadapanmu surga, akan ada di hadapanmu hisab, akan ada di hadapanmu suatu suasana ketika engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya. Apa yang engkau bawa di hadapan Allah? Apa yang engkau persembahkan di hadapan Allah? Bagaimana engkau bersikap di hadapan Allah ketika engkau senang bersama Allah, ketika engkau dihisab dan di depanmu terpampang neraka, di depanmu terpampang pilihan surga? Apakah engkau bisa memastikan kemana engkau masuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Allah sudah turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjadi hujah bagi dirimu. Itulah pedoman yang kau ikuti. Di dalam Al-Quran ada petunjuk untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi dalam Al-Quran pun ada peringatan supaya tidak masuk neraka. Maka Al-Quran hujjatun laka. Ketika engkau ikuti pedomannya, Allah akan masukkan ke dalam jinannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujjatun alaika. Ketika semua peringatannya dilanggar, diikuti godaan-godaan setan yang telah diingatkan, maka hujjatun alaika. Quran yang seyogianya harus memasukkan Anda ke surga, maka isinya boleh jadi yang Anda langgar itu akan menjadikan Anda masuk ke dalam neraka. Itu yang memberikan bekas kepada beliau, sentuhannya sangat dalam sampai beliau merasakan dan hadir suasana haru dan kemudian merasakan dan doa kemudian kepada guru beliau tercinta, karena memang merasakan syair ini sangat berbekas pada jiwanya, bukan hanya kalimat-kalimatnya yang sangat fasih, tapi bagaimana pendidikan yang diberikan oleh guru beliau kepada beliau sehingga diminta untuk selalu mendekatkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan. Saya ingin katakan begini teman-teman, afwan udif syai'an yani di jemaah. Di teman-teman sekalian, ini satu gambaran yang sangat luar biasa ya. Bagaimana tarbiyah seorang guru memberikan bekas kepada seorang murid gitu. Dan bekasnya bukan hanya bekas pendidikan, tapi bekas sebuah amalan. Dan amalan ini dibawa dalam berinteraksi. Ya, jadi Anda kebayang enggak? Anda belajar dengan orang-orang, belajar dengan guru-guru. Kemudian ketika Anda menyampaikan kembali dan ingat itu, pernahkah Anda ingat guru Anda? Lalu membawa suasana haru itu. Pernahkah Anda mengamalkan ketika ayah Anda, ibu Anda mengajarkan Al-Fatihah misalnya? Dari sejak kecil, pernah ingat gak suasana itu? Pernahkah ketika Anda bacakan Al-Fatihah, kemudian ayah Anda sudah tidak ada, ibu Anda tidak ada? Pernah gak mengalir suasana kebeningan air mata dalam mata kita yang sangat indah itu? Pernah gak ada rasa haru demikian? Jadi setiap ilmu itu tidak mudah. Ya bisa disampaikan, tapi tidak mudah memberikan bekas. Dan malam ini kita mendapati sesuatu yang sangat indah. Fadlul Syekhna. Al-Quran كتاب معجز تحدى الله سبحانه وتعالى به الإنس والجن وعجزوا عن الإتيان بمثله. لذلك أنا أتطرق إلى كلمة من سورة القدر. الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. كلمة تنزل، تنزل ينزل جبريل عليه السلام ومعه كوكبة من الملائكة في ليلة القدر يستغفرون للمؤمنين ويصافحون الخاشعين ويسلمون على الغافلين النائمين سلام هي حتى مطلع الفجر. لكن كلمة تنزل، ويوجد في القرآن تتنزل. ما الفرق بين تنزل وتتنزل؟ يعني في سورة القدر تنزل بتاء واحد، وفي سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. ما الفرق بين تنزل وتتنزل؟ تعلمنا من مشايخنا وأساتذتنا في الأزهر الشريف أساتذة اللغة أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني إيه؟ يعني كلما زادت حروف الكلمة كلما زاد معناها، وكلما قلت الحروف كلما قل المعنى، زيادة المبنى هي زيادة للمعنى. فالأقل في سورة القدر، والأكثر في سورة فصلت. فتنزل الأقل اللي هي بتاعت سورة القدر، لأن الملائكة تنزل مرة واحدة في العام في ليلة القدر فقط، أقل مرة واحدة في العام في ليلة القدر. أما في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فالملائكة تتنزل على كل رجل صالح عند خروج روحه وتبشره بالجنة، فتتنزل في كل وقت وفي كل حين. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، كلام له معنى، كلام دقيق، كلام رب العالمين. فالقرآن كتاب يحتاج إلى فهم. Tuan-tuan sekalian, kalau kita masih belum yakin untuk mendapat manfaat dari Al-Quran, berikut beliau ingin berikan contoh kepada kita. Quran itu bukan satu hal yang biasa, bukan bacaan-bacaan normal seperti yang lainnya. Al-Quran firman Allah. Al-Quran membawa kekuatan. Ya, ada ijaz, ada kemukjizatan di dalamnya. Firman yang sangat luar biasa. Bahkan Allah menantang kita. Jika memang merasa Quran sebagai biasa, Allah menantang kita. Dan tadi beliau bacakan misalnya sebagian dari surat Al-Isra. Ya, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Quran la ya'tu bi mithli. Ya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah, hey, katakan, kalau kalian merasa Quran kita biasa, enggak ada nilainya, enggak ada manfaatnya, silakan kalian bikin semisal Al-Quran. Bahkan kalau perlu kalian minta bantuan kepada jin, kepada manusia seutuhnya untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Gak akan mungkin, gak akan mampu, walaupun semua saling menyokong satu dengan yang lainnya. Bahkan kemudian di Al-Baqarah di ayat ke-23 itu Allah menyampaikan lagi, ya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian masih ragu, ayo satu surat aja dicek oleh Allah, ya, yang paling pendek seperti Al-Kautsar atau Al-Ikhlas, silahkan datangkan kalau mampu. Dan penting untuk kita ketahui, teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sangat menarik dalam Al-Quran itu yang gak bisa diikuti oleh siapapun, karena memang firman Allah, bukan rekayasa manusia. Beliau memberikan contoh satu aja, satu kalimat saja, satu diksi dari sekian banyak kalimat dalam Al-Quran. Ya, dari 6236 ayat, nanti ada banyak kalimat, satu aja. Di surat Al-Qadar, surah ke-97. Ya, surah Sab'a wa Tis'in. Indama qala rabbuna inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatil qadr. Laylatil qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaika. Tanazzal, kalimat tanazzal, beliau ingin gambarkan. Di Quran itu ada tanazzal, ada tatanazzal. Di Al-Qadar tadi, ya, surah 97, di Allah berfirman, tanazzalu. Di surah Fusilat, Allah berfirman, ya, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, alla takhafu, wala tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di Fusilat, kalimatnya tatanazzal. Di Al-Qadar, kalimatnya tanazzal. Kenapa kok bisa beda? Kalau ini bahasa manusia biasa, mustahil akan beda. Pasti kalimatnya akan sama. Kok bisa begitu? Eh, ini banyak di contohnya. Beliau contohkan satu ini. Nah, kalau kita belajar di bahasa Arab, beliau tadi katakan sangat tawadu sekali. Saya belajar dari guru-guru saya. Di kaidah bahasa Arab, kalimat berbunyi begini kaidahnya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya, sebaliknya. Saya terjemahkan dulu. Ziyadatul mabna ketika bertambah satu bangunan huruf. Hurufnya lebih banyak dari yang lainnya. Tadullu ala ziyadatil ma'na, maka ini menunjukkan maknanya pun bertambah luas dari sebelumnya. Maka pemahaman sebaliknya, mafhumu khalafahnya, pengertian terbaliknya, ketika katanya semakin berkurang, semakin pendek, maka maknanya pun semakin mengecil. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, di surah Al-Qadar, ketika Allah mengatakan tanazzalu, tanya kan satu kan? Tanazzalu. Di surah Fusilat, tatanazzalu. Apa makna dibalik ini semua? Ingin memberikan kesan kepada kita, kalau di surah Al-Qadar itu terbatas, pendek dari segi makna. Apa pendeknya? Malaikat yang turun itu dikhususkan turun pada satu waktu saja. Satu momentum saja. Satu keadaan saja. Walaupun yang turunnya banyak sekali. Ya, termasuk malaikat Jibril. Turunnya kan cuma nyampaikan wahyu. Khusus malam Al-Qadar ikut turun mimpin semua malaikat. Ya, karena tanazzalul malaikatu waruhu fiha, dan ruh itu kan malaikat Jibril mimpin semua turun, sampai di tafsir-tafsir di Ibnu Katsir dan yang lainnya digambarkan bagaimana suasana turun semua malaikat sampai bumi jadi padat, dan dampaknya kepada alam jadi tenang, gak banyak berisik dan sebagainya. Itu ditafsirkan sebagai tanda malam Al-Qadar. Jadi ini bagian pertama. Tapi ketika menyebutkan tatanazzal, itu mengacu pada sesuatu yang rutin, yang lebih luas, yang banyak, bukan cuma satu malam. Apa yang dimaksudkan? Di antara tafsirnya kata beliau, malaikat diturunkan oleh Allah kepada orang yang konsisten mendekat kepada Allah. Orang saleh, innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang konsisten mendekat kepada Allah, orang yang konsisten beribadah kepada Allah, maka orang-orang ini diturunkan oleh Allah malaikat untuk menjaganya dalam kehidupan, sampai menjaga sampai wafat dalam kebaikan, sampai mengantarkan dia ke surga. Banyak nanti ya, kalau kita baca Al-Qur'an nanti malaikatnya syafaratul kiramil bararah, gitu kan? Kalau nanti kemudian kita salat nanti ada malaikat yang menjaga kita. Kalau kita sedekah ada malaikat menemani kita. Kalau kita menuntut ilmu ada malaikat yang menaungi, seperti di Ibnu Majah hadis 233 itu ya, tadau ajnihata haridan di talibil ilmi. Itu ada semuanya. Jadi kalau tatanazzal malaikatnya tidak terbatas dengan waktu, setiap waktu sepanjang kita beramal, tapi kalau tanazzal cukup hanya turun di malam Al-Qadar saja. Inilah keunggulan Al-Qur'an. Kalau kita belum cukup puas, belum cukup bukti untuk meyakini Al-Qur'an, maka ditunjukkan baru satu di antara sekian mukjizat Al-Qur'an, baru satu kata saja yang disampaikan. Fadhal Syekhna. ننتقل الى الدعاء الوقت نعرف ناخذ يعني جزئيتين اثنين وخلاص طيب خلاص خلاص يبقى مقطعين اثنين طيب الدعاء طيب في هذه الايام لابد ان نكثر من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والدعاء هو العباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن لم يقل دعائي ولكن قال عن عبادتي فالدعاء هو العباده كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جمل الدعاء الدعاء الجامع ولذلك قال للسيدة عائشة رضي الله عنها يا عائشة عليك بجمل الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم جوامع الدعاء ودي من بليغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بليغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه للسيدة عائشة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله هنا سأل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ربه بكل خير شوف بقى لما تعد الخير على وجه الدنيا الخير على وجه الدنيا كثير صلاة وزكاة وصدقة وإلى غير ذلك وإحسان إلى الجيران وبر بالأبوين وصلة أرحام فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه كل هذا في كلمة واحدة اللهم إني أسألك من الخير كله بالتوكيد المعنوي واستعاذ برضو بالله سبحانه وتعالى من الشر كله فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لو أردت أن تحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه في هذا الدعاء لا كتبت فيه مؤلفات وكتب في دعاء النبي اللي هما سطر واحد أو سطر ونصف الله تكتب فيه مجلدات يقصد النبي بكلمة الخير كذا وكذا وكذا ويتعوذ النبي من الشر من كذا وتكتب بقى مجلدات فدي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم Masya Allah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk kepada tatanan praktikalnya. Tadi kita ingin, sudah yakin kan, pengen interaksi dengan Al-Quran, pengen mendapatkan manfaatnya. Maka hal terbaik yang harus kita mulai adalah dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk kepada doanya, beliau tampilkan dulu kepada kita kaidah tentang doa. Pertama, beliau mengambil keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ad-du'a ibadah, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi doa itu bukan sembarangan. Ingat ya, doa itu bukan kalimat sementara yang kita ucapkan di lisan dan hampa makna, formalitasnya tidak. Dia mengandung nilai-nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya wa qala rabbukum ud'uni ketika Allah berfirman, saat Allah Rabbmu kata Allah menginfokan kepada kita. Allah berfirman merintahkan kepada kita, ud'uni, berdoa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, ya, kalimatnya tidak disebutkan an du'ai tapi an ibadati, dirubah oleh Allah kalimat doanya menggunakan kata ibadah, seakan memberikan kesan begini, doa itu bukan kalimat biasa. Ya, doa itu bukan kata-kata formalitas, doa itu aku nilai ibadah. Jadi kalau ada orang enggak mau berdoa, kata Allah orang ini sombong, seakan-akan enggak butuh kepada-Ku. Dia hamba, dia makhluk, Aku ciptakan, dia punya kelemahan, seakan-akan merasa yang paling bisa dan gak butuh kepada-Ku. Maka orang yang gak pernah berdoa disebut oleh Allah dengan dua konsekuensi. Yang pertama, sebagai orang sombong yang menilai dirinya paling mampu sehingga tidak merasa punya kelemahan. Karena itu nanti Allah ciptakan kondisi-kondisi seakan kita merasa lemah. Di pekerjaan ada kendala, di rumah tangga ada masalah. Anda champion di pekerjaan, juara, di rumah tangga ada masalah gak selesai. Sakit yang gak sembuh, kecelakaan di jalan, sampai Anda dipaksa menyebut nama Allah. Ini menunjukkan bahwa kita itu lemah. Orang-orang yang tidak pernah minta kata Allah kepada Allah itu orang sombong. Yang kedua apa? Allah katakan doa itu ibadah. Ya, doa itu ibadah. Karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdoa kepada Allah pada hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, sekarang saya mau berdoa, memulai. Bagaimana caranya? Maka ada yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Walaupun kita mulai dengan tadi, mau interaksi dengan Al-Quran atau doa yang lain, ada satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ini paling dicintai. Nabi itu paling senang berdoa kepada Allah atau mengajarkan doa kepada sahabat yang diteruskan ke kita dalam konteks yang luas sifatnya umum. Jadi kalau kita mencari kata, kosakata untuk berdoa, ambil keumumannya. Seperti beliau ajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika diajarkan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita gitu kan, hai sayang, duhai istriku, kalau mau minta kepada Allah mintakan kalimatnya. Allahumma inna nas'aluka atau Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili. Ya Allah, ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah semua kebaikan. Semua kebaikan. Baik yang cepat engkau akan berikan kepadaku ataupun yang nanti engkau akan berikan kepadaku. Semua itu luas kan? Semua mencakup semua kan? Komprehensif kan? Jadi kalau kita minta semua, artinya kita enggak harus hitungin satu-satu. Sama persis ketika ada seorang nenek sedang hitungin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Kata Nabi, diajarkan oleh Nabi, "Ya mau kah engkau aku ajarkan satu kalimat yang kalau engkau bacakan mencakup semuanya?" Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, adada khalqihi wa midada kalimati. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, adada ya al-khalqihi wa midada kalimati, aku ucapkan ini ya Allah sepenuh makhluk yang pernah mengucapkannya dan sejumlah orang yang pernah hidup di bumi. Gampang kan? Maka diajarkan tadi oleh beliau Al-Syahali kepada kita semua, maka ambil spirit dari Nabi ini. Kalau kita mau mulai berinteraksi dengan Al-Quran atau mengerjakan apapun khususnya dalam konteks ini Al-Quran, maka doa pertamanya minta kepada Allah, ya Allah berikan pada aku semua kebaikan yang mungkin aku dapatkan dalam Al-Quran ini, baik engkau berikan cepat kepada aku ataupun nanti sesuai dengan kemaslahatan yang kau telah tetapkan. Beliau gambarkan, tahukah anda, beliau ini ahli bahasa ya, kalau anda mencoba mengkaji hadis ini saja, kemudian masuk kemudian ke sistem perkuliahan, atau bahkan ngambil S3, ini kalimat ini saja, khairihi, kata khair ini, kalau kita gali lagi akan menghadirkan disertasi yang berjilid-jilid. Karena kata khair ini turunannya banyak. Khair dalam rumah tangga, khair dalam pekerjaan, khair dalam interaksi sosial, khair dalam beribadah kepada Allah. Anda turunkan semua itu, baru satu khair, sudah menghasilkan disertasi. Dan gelarnya banyak nanti ya. Doktorah kita, doktorah kita, doktorah kita, kalimat khair ini. Fadal Syekhna. Akhir syi. Akhir syi. Khalas. Bas. Ini terakhir sebagai penutup. Insyaallah. Mau بعد كده انتهي insyaallah. دعاء سيدنا يونس عليه السلام سمعته بالامس. نعم. وانا في البيت من دكتورنا الغالي والشيخ حسن بارك الله فيه. الله يبارك فيه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذا الدعاء دعاء خطير. له أثره الكبير في الاستجابة. لماذا؟ لأن هذا الدعاء اشتمل على ثلاث كلمات أو ثلاث جمل: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، هذه الجملة يمكن أن يدعو بها آلاف وملايين المسلمين وهم لا يدركون قيمتها. لا إله إلا أنت، اللي هي لا إله إلا الله، ده دي أفضل الذكر. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، ونرددها في كل وقت بعد الصلوات. هذه الكلمة لا إله إلا أنت، من أجلها خلق الله الكون. من أجلها خلق الله الكون، سماوات وأرض ونبات وجماد وبحار وإلى غير ذلك. خلق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم من أجل هذه الكلمة. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة العقيدة، هي أساس الدين وأساس الإسلام، هي كياننا، هي الدنيا بكلها، هي كل شيء في حياتنا. هذه الكلمة من أجلها أرسل الله الرسل وأيدهم بالمعجزات، وهذه الكلمة من أجلها أزهقت آلاف وملايين الأنفس في سبيلها. هذه الكلمة المحبوب عند الله يذكرها عند خروج روحه

adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna. Istighdami fa. Harf afin rabitin baina syai'aini bila hudud. Cepat. Huruf yang mengikat dua peristiwa dan berlangsung tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua jawaban dari doa. Ya. Wa qul wa fi hadhil ayat min ayat 83 84 qul fastajabna. Di ayu fastajabna, fastajabna. Pakai fa semuanya. Fa fastajabna, kami akan cepat jawab. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Ya. Jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Ya, tapi kalimat yang indah bukan kami bebaskan dari perut ikan paus. Kami lepaskan dari gham. Gham itu kalimat am yang umum, ya, masih luas. Sesuatu yang membuat kita gelap. Bukankah Anda kalau mendapatkan berita dari kantor, Anda sekarang berhenti kerja, gelap langsung. Psst, padahal harinya siang. Ya, bisa kepleset di jalan, gitu kan? Lamaran ditolak langsung gelap, gitu kan? Itu gham namanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kalau ada orang beriman setelah ini mengamalkan doa yang sama, kata Allah, kami jamin kami akan kabulkan seperti aku mengabulkan doanya Yunus alaihissalam. Maka dari itu malam hari ini kita mulai berinteraksi dengan Al-Quran, mulai meningkatkan ketakwaan, mulai cari malam Al-Qadar, pertama dengan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah seperti doa yang diajarkan pada Sayyidah Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajli. Ya Allah, kami minta ya Allah kemuliaan kebaikan, ya, baik yang kau cepat berikan kepada kami atau jauhnya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemuliaan. Ya Allah, aku mengakui aku salah, banyak maksiatnya. Tak layak mungkin mendapatkan surga-Mu. Tak layak mendapatkan qadar-Mu, ya Allah. Tapi Engkau Maha Rahmat, Maha Rahim. Rahmat-Mu melebihi ancaman dan murka-Mu, ya Allah. Maka hamba menambahkan rahmat-Mu. Hamba mendapatkan kasih-Mu, ya Allah. Maka mohon kabulkan. Nah, bacakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Barulah berinteraksi dengan Al-Quran. Maka akan dibukalah keadaan hati kita. Dan mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Paham sampai sini? Oh, Masya Allah. Nawartumuna ini. والله الاخوه الشيخ متواضي كثيرا ما شاء الله يعني انا استحضرت قران الشيخ شعراوي بجانبي انما كنت في طلاب في ليبيا ما شاء الله تبعت كثيرا الشيخ شعراوي انا اخذت التفسير من الشيخ محمد طنطاوي ذهبت القاهره في 2006 نعم عليه رحمه الله ذهبت للبعوث مدينه البعوث تلقيت يعني به فذهبت للاسكندريه ايضا لكن مع ذلك تتبعت الشيخ الشعراوي ما شاء الله يعني اعجبنا باسلوبه كلماته تذوقه بالقران الكريم وكرمه وكرامته يعني saya ini seakan merasakan ada Syekh Syarawi di samping saya. Syekh Syarawi itu termasuk rahmatullah alaihi masya Allah, itu termasuk mufassir yang sangat luar biasa di era kontemporer, yang sangat hebat lah sampai dengan kekinian cara tafsirnya, bahasanya dan sebagainya. Ternyata beliau ini itu murid, termasuk murid ayahnya, bacanya, kemudian belajar Qurannya dari keluarganya Syekh Syarawi. Dan saya itu termasuk orang yang belajar dari Syekh Syarawi, ya, yang walaupun beliau telah meninggal ketika saya belajar itu. Jadi beliau telah meninggal rahmatullah alaihi. Saya mendapatkan buku-bukunya ke Tripoli, kemudian CD-nya saya pelajari sampai tafsirnya Hatta Tafsir Syekh Syarawi, dan saya berangkat ke Mesir 2006, saya dapati Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, itu masih Syekh Al-Azhar pada waktu itu. Jadi saya belajar di Tripoli, ngambil tafsirnya, belajar tafsir dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Jadi belajar di Kairo, belajar talaqqi sampai saya uhdith dan tafsir Al-Wasit. Ya, saya dihadiahi tafsir beliau, kemudian pulang ke Iskandaria ke sini. Tapi saya senang dengan Syekh Syarawi hatta al-an fi sijillat Syekh Syarawi ma'a ya ta fil bait fil maktab wa istahdaru kana bi janibi ada Syekh Syarawi. Jadi di samping saya seakan ada turunan Syekh Syarawi, karena semua kalimat tadi saya sudah khatam, ya, wa hafidtu kull kalimati hatta ma ambara anhu Syekh. Masyaallah, fa nasla subhanahu wa ta'ala yubarika Syekh fi muhadaratil qayyimah wa yudhaf lahu al-ujur insyaallah wa yahfaz sihhatahu wa afiyatahu wa yaj'alu ahlan lana insyaallah wa ahlan wa sahlan fi Indonesia nazaltum ahlan wa insyaallah halaltum sahlan wa nasla subhanahu wa ta'ala an yulhiqna bi'ilmihi syi'ali wa yulhiqna aidan ma'aladina amallahu alaihim nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ula'iqa rafiqa. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan terakhir. Ya, ada akhir liqa ma masyaikh al-Azhar wa yakun khitamuhu khamis malah Dr. Ali, dan pertemuan ini pertemuan yang membahagiakan untuk di malam hari ini ditutup dengan pesan-pesan kepada kita, kebaikan-kebaikan. Kita mendoakan semoga beliau diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lakin hadhi laysa akhir liqa. Tapi ini bukan pertemuan terakhir dengan beliau-beliau keseluruhannya. Insyaallah, insyaallah sawfa nunazzim wa nunassik insyaallah liqa'atil ukhra والمحاضرات الأخرى لنستحضر مشايخ الأزهر تعاون معهم في المواد الأخرى فيما يتعلق بتقوية تخصص معينة فيما يتعلق بتشجيع أنفسنا وحماستنا وطبعا فيما يتعلق بتزويد تقوانا لربنا جل وعلا واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita cukupkan sampai di sini dan mohon izin insyaallah besok ya kita tetap akan sambungkan halaqah besok khusus dengan saya. Ya, besok khusus dengan saya sampai di akhir malam, dan sesinya kita perbanyak dialog semua, tanya jawab, termasuk teman-teman yang akan mengajukan silakan disampaikan. Jadi saya enggak akan berikan materi khusus karena sudah banyak materi yang ditampilkan, dan tiap tahun pertanyaannya akan serupa isinya, cuman casingnya beda. Tiap tahun kapan Lailatul Qadar tiba, di malam keberapa, bagaimana tandanya, berapa rakaat tarawih, apakah 2-3 atau 11, kalau 11, 4-3 atau 2-2 ujungnya 1. Jadi besok kita diskusi saja. Malam hari ini terima kasih, dengan sangat indah kita akhiri. Wa narghab fi an yad'u lana Syekh Ali Ibrahim ala hadhihi al-liqa wa akhir liqa, fa insyaallah tamanna an yakuna hadha al-liqa khitaman miskan li kulli al-muhadarat allati tafaddala biha al-masyayikh al-azhar al-khamsa. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في كل خير. فتفضل شيخنا الفاضل أن يدعو لنا في ختام هذه المحاضرة. كتاب الدعاء. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نشهد يا ربنا بأنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان وظاهر البرهان ومحروس من الزيادة والنقصان. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya dan saudara-saudariku dimanapun anda berada. Demikian berakhir pertemuan kita malam ini. Namun Ramadan belum berakhir, keberkahan belum berakhir, dan Lailatul Qadar juga belum berakhir karena kita tidak tahu di malam keberapa ia akan turun. Tetap tingkatkan ibadah kita, malam ini tetap ibadah, insya Allah malam ini tetap ada solat masing-masing. Ya, dan silakan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara-cara yang terbaik. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.